أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف منا وأملا ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بالحق أولنا اللهم فصل وسلم على إمام الأبرار والمغاربين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنصار والمهاجرين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Musyawarah Pimpinan Kecamatan atau yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Camat Kecamatan Balikpapan Barat, Lurah, Aparat TNI dan Polri atau yang mewakili, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak terhentinya kita haturkan kehariwaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Wali Kota, saya punya tema sendiri malam ini. Dari rumah saya sudah mempersiapkan materi, tapi setelah saya duduk mendengar sambutan Bapak, saya teringat di dalam Al-Quran, tapi tetap masih ada komparasi relevansinya dengan tema. Karena tema ini saya yang berikan, Pak Wakil Wali Kota. Tema ini saya yang suguhkan di seluruh Indonesia, Momentum Isra wal Mi'raj yang menghadirkan saya ceramah, temanya ini. Karena Islam itu agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalis. Perpaduan antara kehidupan peradaban dunia dan Islam, kompleksitas Islam. Ibu bapak jangan berpikir bahwa Islam itu warisan nenek moyang, bukan. Sehingga antum merasa antum lebih dulu Islam, lebih paham dari orang yang baru masuk Islam. Salah itu. Salah. Salah. Dari kandungan makhluk manusia itu sudah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali, Utsman, mereka itu adalah orang-orang yang tadi-tadinya tidak beriman kepada Allah. Tadi harusnya Pak Wali, Wakil Wali Kota bilang begini, yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah ilmu yang paling utama, afdhalul a'malu as-shalatu khams. Ilmu yang paling utama dalam Islam itu adalah sholat lima waktu. Orang kafir tidak sholat karena dia kafir. Nah, kalau ada orang Islam yang tidak sholat, lebih kafir daripada begitu Pak. Panas-panas dah. Iya. Al-ilma bil kasab labi nasab. Kali Al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu itu bukan dari turunan, ilmu itu karena dari belah disiplin, jujur, Jangankan bapak wakil wali kota dan ibu bapak, percaturan politik yang sedang kacau balau ini bukan orang-orang biasa yang membuat resah publik. Bahkan sudah ulama terjun berubah status dari ulama jadi politikus. Jadi gak usah khawatir pak wakil wali kota, Indonesia ini umatnya tetap tertib. Saya yakin 1 juta% tidak akan terjadi benturan pada tanggal 17 April tahun 2019. Saya tadi turun dari pesawat, Pak. Saya ketemu Ronaldo. Saya kasih salam beliau. Waalaikumsalam. Tak. Kemana, Dok? Baru pulang ini, Tak. Agak pincang dia, Pak Wali. Ya kita menghadapi yang begini, udahlah, nanti kita jadi gila sendiri. Kenapa pincang? Aku bermain dengan PS Balikpapan. Oh begitu, aku gak bilang-bilang kalau mau ke Balikpapan. Udah berapa hari loh? Udah hampir seminggu, Tak. Dikontrak berapa? Dikontrak sama wakil wali kota 15 triliun. Kak, hubungkan ke London tadi, nanti akan ke sana. Jadi waktu saya bicara begini, yang ada di kepala ibu bapak bohong. Mana mungkin saya jumpa Ronaldo? Kalau Ronaldo datang di Balikpapan, publik pasti tahu. Inilah Pak yang jadi masalah di publik. Infrastruktur bumi belum selesai, mau ke langit. Enggak. Ini negara bukan milik Jokowi, bukan juga milik Prabowo. Hati-hati. Slow kita bermain. Ini tampil dengan ketawa-ketawa ini, paham enggak ini kira-kira Pak Wali? Karena kita ini bukan sedang berperang dengan musuh, Pak. Kadang-kala kita sedang menghantam satu sama saudara. Tampil di sini, Allahu Akbar. Di sana juga tampil, Allahu Akbar. Itu kafir itu di gereja, haleluya. Masuk perangkap kita, Amerika, Australia, Eropa, London, Inggris. Hari Minggu gak ada orang di gereja. Hari Minggu itu gak, dia bermain di pinggir pantai. Gereja itu cuma diisi oleh opa dan oma. Gereja tidak dihadiri umat, dijual di Amerika, dijadikan billiard table, dijadikan coffee house, dijadikan restoran, bahkan pub, diskotik, bar. Di Indonesia masih laku. Gereja di Indonesia masih laku. Karena tingkat intelektual orang Indonesia dengan orang Eropa, Indonesia pintar-pintar. Eropa yang bodoh. Justru karena di sana intelijensinya, IQ-nya di atas rata-rata, maka mereka tahu mana yang bohong, mana yang tidak. Saya kira Pak Wakil Wali Kota, 60% masyarakat Indonesia ini hidup di bawah pendidikan formal yang rendah. Orang kalau sudah pendidikan formalnya rendah, dua kelemahannya. Satu, mudah terbawa opini dan tidak berpendirian dalam mempertahankan akidah. Jangankan ibu bapak, sekelas Pak Ma'ruf saja waktu ditawarkan abu bapak mau jadi wapres, oh siap. Itu makomnya. Nah ini ilustrasi yang punya hadis. Karena Nabi katakan, tadi kan beliau katakan, tertibkan dunia ini, kiwamu dunia bi'arba'ati asab. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung pada 4 perkara. Yang pertama, dunia ini akan tertib dengan bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga tadi disinggung, ada bendahara, bisa kawatil apnia. Bisa kawatil apnia, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, ini yang paling bahaya, Pak Wakil Wali Kota. Bidakwatil fukorongi, doa orang-orang miskin. Mungkin kita banyak musibah ini, Pak, karena doa orang miskin. dia mau jual hasil panennya, ketidakadilan, ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Saya suka berkeliling Indonesia. Tujuannya saya berdakwah, mengislamkan orang dan kemudian membawa yang Muslim, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, Banser, Ansor, FPI, mari kita bersatu. Bapak Ibu, kira-kira sudah berapa ekor kutafir masuk Islam? Sudah tidak bisa menolong agama Allah, malah justru menista dan menghancurkan Islam. Luar biasa. Itulah sebabnya orang kafir itu enggak percaya, orang munafik apalagi. Saya dulu berpikir orang kafir itu munafik, ternyata di Al-Qur'an dijelaskan. Kafir itu kufar, munafikun itu adalah orang yang sudah Islam tapi pura-pura Islam. Oh, begini penjelasan Al-Qur'an. Innahu kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun. Sampai dia mati dalam keadaan fasik. Kalau kafir itu memang menolak untuk beriman kepada Allah. Dia tidak mau menerima iman kepada Sang Khalik Rabbul Al. Dia enggak mau. Jelas kalau kafir. Tapi yang bahaya ini Pak Wali, 84% suara Muslim ini kan yang direbut, yang lagi bukan cuma direbut, bukan cuma direbut, tapi ributkan. Orang kafir itu cuma 12%, nggak berpengaruh terhadap elektabilitas. Makanya semua kandidat, bahkan yang di spanduk-spanduk itu, semua memperalat Islam. Bahkan di mana-mana Pak, orang kafir pun sudah ikut-ikutan pakai haji. Ha, di spanduk, ha, titik, Lambertus, haji Lambertus. Ha, titik Stephanus. Ha, titik Tetanus. Ha, titik Robertus. Ha, titik Capticus. Karena orang kafir pun tadi itu, kata Pak Wakil Wali Kota, memang Islam ini adalah makanan yang sedap. Saya teringat pidato Kiai Haji Zainuddin MZ. Umat Islam Indonesia ini seperti buih di lautan, dikepung dari segala arah. Dia tidak tahu kalau dia sedang terkepung. Makanya saya masuk Islam itu enggak ada pro NU, pro Muhammadiyah, pro Nahdlatiyah, pro Al-Wasliyah. Enggak. Saya dari dulu, dari masuk Islam sampai sekarang, konsisten, komitmen, istiqomah, ucapan, kata-kata tetap terjaga. Karena manusia itu dipegang dari ucapannya. Bicara A hari ini, besok jadi B. Banyak yang begitu. Banyak. Hari ini bicara A, besok jadi B. Lalu contoh apa kira-kira Pak Wakil Wali Kota yang kita suguhkan kepada mayoritas publik? Karakter dari mana kira-kira? Karakter dari mana? Referensi kita apa? Referensi kita adalah Islam. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Jadi Isra wal Mi'raj itu berjalan dan naik. Dalam kitab Turatul Nasihin itu dijelaskan Sidratul Muntaha itu adalah bukan bangunan, bukan masjid. Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon yang tinggi, daunnya seluas langit dan bumi, dan setiap daun bertuliskan nama-nama orang yang ada, yang pernah, sementara, dan manusia yang akan lahir nanti, yang akan datang. Jadi kalau satu daun itu gugur, ribuan manusia yang tertulis pada daun itu berguguran satu persatu. Akar daripada pohon Sidratul Muntaha itu adalah empat sungai yang membelah di bawahnya. Dua yang tampak oleh mata, Efrat dan Nil, yang ada di Mesir dan di Afrika. Dua yang tidak tampak yang ada di surga. Para ulama sudah membuka, salah satunya adalah sungai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Sungai Al-Kausar. Jadi kalau Pak Kamal bilang tadi kita jangan kalah dengan masalah Islam, sudah kalah ini Pak, sudah kalah. Apa yang kita mau pertontonkan? Saya Islam. Islam berbuat bagi Islam. Islam itu bukan teori. Tadi Pak Wakil Wali Kota katakan, kita tidak hanya teori, no example only. Kita berbuat, berdakwah, oke? Dengan harta, membantu. Sekarang begini, ini partai-partai Islam yang ada. Jangankan Pak Kamal sendiri, kalau Pak Kamal sendiri tidak mampu hadirkan Ustaz ke sini. Partai-partai Islam, mereka tidak bersatu. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Pak Wali, partai apa? Open speak, terbuka Pak. Golkar. Oh itu gak bisa disentuh. Itulah si Dr. Muntoha, pohon yang kuat. Oh saya gak berani kalau Golkar itu. Bah, nenek nak partai itu. Kalau sudah jadi orang di partai Golkar, sudahlah, sudah, gak usah kita lawan. Kami bersemua di situ. Untuk tembus di pintu Golkar itu gak sembarang. Itu partai paling tua, solid. Kalau orang bilang, oh Golkar ikut Pak Jokowi ya, Golkar itu juga, bukan memang anggaran dasar, anggaran rumah tangganya Golkar begitu. Nantilah 17 April Prabowo menang, dia ke Prabowo juga. Insya Allah. Ini kan yang hadir ada cebong, ada kampret. Yang lagi ceramah ini Pak, mohon maaf, dituduh kampret Pak. Bayangkan tuh. Saya tidak tahu dosa, dituduh kampret. Di mana-mana saya bela Prabowo karena bapak saya pensiunan Angkatan Darat. Prabowo pensiunan Angkatan Darat. Anak tentara dukung, anak Hansip dukung, anak PKI dukung. Nah begitu. Lalu apa yang antum mau marah sama saya? Enggak boleh. Demokrasi. Cuma saya memang sifatnya ceplos-ceplos. Kalau yang lain kan bersembunyi. Dia sembunyi betul-betul. Dia rapatkan betul. Yang penting habis ceramah imanuhum fi aplopi. Saya juga begitu Pak. Pak Wakil Wali Kota, saya masuk Islam ini mau cari amplop Pak. Rupanya beliau tetanggaan saya. Ya Pak, Pak Wali Kota punya rumah di kompleks saya. Itu perumahan kumuh Pak ya. Sama-sama kita di perumahan kumuh ya, di Kota Wisata. Iya. Isinya di situ artis, jenderal dan bule Pak ya. Ya, perumahan kumuh saya tinggal. Makanya saya mau ceramah ke Wali Kota cari amplop Pak. Kalau itu yang menjadi niat kami, istri dan anak masuk Islam, rugi saya. Itu Papua itu Pak, 16 tahun saya di Papua, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Saya juga pernah jadi pendeta di gereja Jalan Minyak sini di Maranatha sini. Ya, kalau tiap bulan saya dari Unokal Bapak tahu total lulus. Saya kalau digaji itu jarang saya lihat rupiah Pak, waktu saya di Papua. Setiap digaji itu selalu dibayar dengan American Dollars, dolar Amerika. Tapi di sini katanya bicara sama Euro. Memang itu yang membuat orang tidak khusyuk sholat. Itu yang membuat ulama sudah tidak mau berdakwah atau berdakwah tapi terpaksa. Umat yang begini banyak menunggu kepastian, keputusan. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Karena kata Nabi, tidak ada ilmu pada ulama, lahalah gajah hidup. Minasalah orang-orang bodoh. 60% Pak, pendidikan masyarakat kita ini rendah. Apa yang dia lihat dengan jari-jarinya di medsos, semua dia telan tanpa dia punya. La yagurunaka taqulul lazina kafaru fil bilad mataun qulil suma ma wa um jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan keadaan orang-orang kafir yang ada di sekitar. Apa tadi? By design. From Europe, from America. Ini adalah satu. Bagaimana supaya Islam itu rusak? Adu domba antara sesama bos. Maka muncullah istilah kodok, cebong sama ampet, cebong sama kampret. Saya sering kali dengan istri ngobrol, Allahu Akbar, syukur-syukur alhamdulillah kita masih membantu dakwah. Saya ini Pak, ini orang Makassar kebanyakan. Saya mau tanya, siapa yang pernah sampai ke Laluasa? Ustaz mana yang pernah berdakwah ke Laluasa daerah Sumatera Selatan? Ustaz mana yang pernah sampai ke Air Hitam, Kalimantan Barat? Ustaz mana yang pernah sampai ke Manis Mata, Kalimantan Selatan? Pernah lama, berbulan-bulan saya dan istri Pak, sampai orang Dayak satu kampung masuk Islam. Orang Makassar tahu Laluasa itu adalah pegunungan yang ada di Selayar. Jalannya begini, imamnya pun, sementara istri saya mengaji baca Quran, di belakang anjing menggonggong. Padahal orang Islam itu tidak boleh pelihara anjing, karena kita belajar sama guru-guru kita ilmu najis, mukobarbar, mutawasito, mugolado. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Bahkan kencing pun, orang yang berumur 40 tahun kalau dia mau sholat, sebaiknya jangan dulu kencing, apalagi sudah berumah tangga. Tetesan air seni itu akan menyiksamu di dalam kubur. Di dalam kubur. Itu saking kritisnya Islam memandang kesucian. Toharoh, orang yang selalu menjaga kesucian. Waroh, orang yang menjauhkan diri dari haram. Baru antum bisa berkata Allahu Akbar. Qul aina sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati. Landasan tauhid inilah yang mendorong kita untuk sah sujud di hadapan Allah. Makanya Rasulullah sampai di langit ke-6 berjumpa Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Dari langit pertama ketemu Soleh, langit kedua berjumpa Iblis, langit ketiga bertemu Adam, langit keempat bertemu Isa dan Yahya, langit kelima berjumpa Harun, langit keenam berjumpa Musa alaihissalam, langit ketujuh bertemu dengan Nabi yang pertama kali, laki-laki pertama yang beruban rambutnya di bumi, Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum Rasulullah menampaki jejak kakinya menembus Sidratul Muntaha, ada rezeki nanti Pak Wali, ketemu imam besar di Masjidil Aqsa namanya Syekh Yusuf. Tanya sama beliau, Syekh, di mana Rasulullah memimpin sholat sebelum beliau dimiratkan? Nanti saya akan bawa ke basement bawah itu, ruh para nabi turun. Makanya Abu Jahal dan orang kafir tidak percaya. Dongeng dusta apa, omong kosong apa yang kau buat ini Muhammad? Jarak dari Makkah ke Palestina 1500 kilometer, bagaimana mungkin antum berkata minal daidah hanya separuh malam antum sampai ke sana? Nenek moyang kami Muhammad 40 hari 40 malam berjalan kaki, antum cuma separuh malam. Coba angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat sebelah kiri lagi Muhammad. Kata Rasulullah, dua-dua saya angkat saya jatuh. Rasul panggil, ya Ali, wahai Ali, Ali radhiyallahu anhu. Lah baik ya Rasul, coba tolong antum kasih penjelasan di kafir ini. Sahabat ada di situ. Ali bawa ke pinggir bangunan, langsung dipenggal kepalanya oleh Ali. Abu Bakar yang lembut berkata, Ali, Rasulullah hanya meminta penjelasan, kenapa antum bunuh? Ali bilang, percuma dikasih penjelasan kalau orang munafik begini. Batang lehernya harus menjadi saksi. Kalau sudah mati dia akan tahu. Jadi orang kafir tidak percaya. Bagaimana mungkin perjalanan separuh malam paginya sudah ada? Allahu Akbar. Saya teringat dengan satu temuan daripada gaya revitalisasi Albert Einstein, fisikawan Jus Yahudi. Beliau mengukur jarak antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer. Cahaya sampai ke bumi memakan waktu 8,3 menit. Rasulullah berkata, naik di atas bidal buruk, kecepatannya kecepatan kilat, kecepatan cahaya menurut Albert Einstein, fisikawan Yahudi, dia katakan 300.299.763 kilometer per detik kecepatan kilat, kecepatan cahaya. Nah, kalau kecepatan kilat separoh dari kecepatan cahaya, berarti Rasulullah dari Makkah menuju ke Palestina kecepatannya 6.700.000 sekian perjalanan per 6 jam. Asal. Saya tadi flight dari Jakarta ke sini menempuh perjalanan terbang di atas 3.000 km di bawah permukaan laut. Sampai di sini cuma tempo 2 jam. Lama sekali padahal jaraknya tidak sampai 10.000 km. Turunkan Pak Wan. Ini yang akal kita kekecilan, logika kita, pikiran kita terlalu kecil. Kalau antum belum sampai ke situ, jangan dululah mengaku saya beriman kepada Allah. Besok-besok ditaruh pedang di batang leher. Besok-besok diancam untuk murtad. Hengkang murtad. Karena tidak melihat, tidak merasakan bagaimana kita baru dipancing dengan uang saja 50 juta hari Jumat lagi. Baru selembar kertas. Oh sudahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah dan yang tukang ajan Bilal bin Rabah bertamu di rumah Abu Bakar Siddiq. Datang laki-laki berjubah putih, rambutnya ikal berderai gagah, bibirnya kemerah-merahan, mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salamu alayka ya Rasulullah. Apa pendapatmu wahai Muhammad tentang dunia? Dunia, kata Rasulullah, seperti mimpi orang yang tidur. Apa pendapatmu tentang akhirat? Akhirat ialah sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apa surga itu? Surga ialah dunia dari orang-orang atau negeri dari orang-orang yang meninggalkan dunia. Apa neraka itu? Apa surga itu? Surga adalah negeri daripada orang-orang yang meninggalkan dunia. Neraka adalah tempat negeri orang-orang yang mengejar dunia. Ini yang dikejar-kejar sekarang. Jabatan, pangkat, kedudukan. Tadi Pak Wakil Wali Kota katakan, mudah kalau kita menuruti perintah Allah, sistematis, ikuti. Tanpa makhluk tahu, antum hanya beriman kepada Allah. Yastakuna minan nasi, wala yastakuna minallahi. Beriman supaya Allah hanya tahu, manusia tidak usah tahu. Tapi sebaliknya sekarang Pak, maunya ditonjolkan sholat, mau diperlihatkan ahli, ada anak muda di masjid ini. Saya masuk masjid, kakinya dia buka lewat rugi. Saya ingat dulu, saya waktu ikut bela diri, Pak. Jangan-jangan masjid-masjid orang-orang taekwondo semua ini. Pakai kaki, dek. Cuma suruh sendiri, sudah 51 ambil itu ya. Nggak usah pakai gaya. Allah tahu mana orang cuma gaya, mana ke masjid mau dilihat. Yastakuna minan nasi wala yastakuna minallahi. Kita ini pandai bersembunyi di hadapan manusia. Tidak mungkin dan tidak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Udah banyak contoh sejarah, hamparan sejarah-sejarah yang bertebaran. Orang-orang yang menyembunyikan aib, orang-orang yang menyembunyikan kebusukan dibuka oleh Allah. Saya masuk Islam bukan karena saya pendosa, bukan, saya tidak beriman kepada Allah, tapi dalam etika dan karakter saya tahu. Artinya kesalahan saya di kafir dulu hanya menjadikan Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari Tuhan. Itu. Tapi dalam karakter enggak. Saya mempendetakan para pendeta, saya dikaji oleh Jerman. Di sini di Balikpapan itu bukan serius saya mengajar di Unibah, bukan Pak. Teman saya rektornya dulu itu Dr. Elian Olasan. Bukan serius saya jadi dosen, bukan serius saya mimpin gereja di sana. Islam di Papua, setiap orang juga masuk Islam di Manado. Karena keluarga saya di Manado. Siapa yang Islamkan saya? Bukan orang Islam, bukan. Bagaimana saya mau contohi orang Islam yang masuk penjara? Abdullah Ibrahim Soleman, maling, papan curi, korupsi uang negara, Muhammad Nasruddin, itu. Apa yang saya mau contohkan dari ibu bapak? Allahu Akbar. Jarang saya dengar Matius, Markus, Robertus, Sepritus, Captikus, Tikus. Jarang. Contoh dari mana, Pak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah, ada teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui prakata historik sejarah yang saya baca. Ini melihat kontroversi Bible Kristen, kitabnya palsu, penuh dengan kontroversional, irasional, dan tidak masuk akal, saya keluar dari agama Kristen. Dan kemudian dengan kesadaran yang tinggi di hadapan Allah, kami mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena saya tahu sejarah para nabi, 124 ribu jumlah nabi dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di basementnya Masjidil Aqsa. Bayangkan ketika Rasulullah sampai di situ, malaikat tahuyu seluruh daerah Nabi. Mereka menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ya awal, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Lalu digiring beliau dibawa oleh Jibril dan Mikail, malaikat peperangan, petarung. Mikail mengambil semencer dan air, lalu membelah, membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dada Rasul dibelah, dicuci untuk menanjak ke Sidratul Muntaha. Habis itu disuruh pilih. Nih, ada dua minuman wahai Muhammad yang disuruh oleh Allah untuk kau minum. Silakan ambil. Mana yang engkau minum? Mana yang engkau pilih? Rasulullah mengambil susu. Diminum oleh Rasulullah. Kata malaikat Jibril, kalaulah engkau mengambil arak, maka umatmu akan menjadi pemabuk. Sedangkan Rasulullah sudah mengambil susu, fa'angkani ogi, tawa, balo tala, balo yase, dulu di kampung baru sini, kasihan, di terminal apa tuh, berapa? Tahu saya, Manado yang jual Captikus, Abdullah yang mabuk, ogi. Siapa ini tidak tahu, kasihan. Main gitar lagi, kok bilang miring begini, rendamu tuh dapet tinggi iolo mataku. Tidak sadar di Islam, kasih kenapa kau mampu. Ada juga, itu dari versi masyarakat ya, Pak Wakil Wali Kota. Dari versi ulama juga, sering nurunkan fatwa mampu. Jangan katanya menyebut orang kafir, kafir, sebutlah non. Kenapa kita harus ribut, panggil Akil Siraj datang ke Balikpapan, suruh beliau mimpin sholat di waktu maghrib. Karena Rasulullah suka membaca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun di waktu maghrib. Mengawali dengan Al-Kafirun, rokat yang kedua mengakhirinya dengan Al-Ikhlas. Suruh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Uliya dia berani enggak? Kalau dia bilang kulia ayyuhal non muslim, baru kita jawab dari belakang ya munafik. Bukan mu'alaf itu, Pak. Bukan mu'alaf, Pak Wali. Al-Islamu wa la yu'la alaihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu agama yang tinggi. Tapi saya dalam buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Sudahlah, datang ke masjid, sholat yang kunut. Kisahnya dari kafir begini, kalau orang sholat subuh, sering saya kuliah, baru kemarin saya ke kuliah subuh Jakarta. Ustaz imam, gak mau saya. Gak mau. Saya tidak bisa jadi, ada yang lebih bagus daripada saya. Kalau sholat maghrib, isya, mau saya jadi imam. Tapi kalau sholat subuh, riskan, bahaya. Kenapa? Karena orang Indonesia ini beda dengan Islam yang ada di Malaysia, Islam yang ada di mana-mana. Orang Indonesia ini masih ribut dengan kunut dan tidak kunut. Padahal tokoh kunut dan tidak kunut ini pernah satu perahu, satu bahtera, satu kapal menunaikan hilal hajj wasadaqah wada Allah tidak ada pilih hakko jihadi wabat dalam juta. Mereka berjihad, mereka berhaji. Dulu belum ada pesawat, naik kapal laut. Malam pertama yang menjadi imam adalah Hasyim Asy'ari, tokoh NU. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Al-Fatihah, begitu memasuki ayat sujud rokaat yang terakhir, beliau tidak membaca kunut. Kenapa? Karena di belakang beliau ada tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka. Usai sholat ditegur oleh Buya Hamka, "Assalamualaikum ya inal kiram, saudaraku yang mulia, kenapa tadi kiai tidak membaca kunut?" Kata kiai dengan bijak, "Saya melihat ada tokoh Muhammadiyah, Tuan ada di belakang saya. Maka saya segan untuk menyampaikan doaku pun." Allahumma inna biman hanai wa abima biman apai wa tawallana biman tawalai wa barik lana biman wa kina birahmatika syarah maqadr. Kalau saya ikut sholat subuh, saya lebih paling kuat suaranya. Amin. Ada di sebelah sana? Enggak mau. Allahumma inna biman hanai. Nah, begitu juga sebaliknya. Antum hadir di masjid yang tidak kunut, tidak apa-apa, lebih cepat, lebih bagus. Oh, tapi enggak kunut, sholat lagi ya. Sholat pertama sah, sholat kedua enggak sah. Sama dengan doa kemarin. So, doa pertama yang sah, diralat bagaimanapun, itulah hasilnya. Jangan diralat, coba saya, ini tadi kan dikatakan oleh MC. Nanti kalau habis ceramah doa, sementara berdoa coba ada yang ngatur saya sini. Ustaz doakan begini, kalau saya tidak antam dengan ini di kepala. Jangan diatur-atur, antum-atur bagaimana kita berceramah ini ya? Kami pendakwa itu sebelum turun berdakwa sama dengan kami pergi perang, ada surat taubat dua rakaat. Supaya lidah kami ini bukan kami yang atur, Allah. Ada amalan, setiap penceramah itu punya amalan masing-masing. Ada yang berjumpa Umar bin Khattab, ada yang berjumpa Ali, ada yang berjumpa Abu Bakar, ada yang berjumpa Utsman bin Affan. Jadi semua punya pakaian masing-masing dan tidak bisa diatur. Itulah jiwa atur-atur doa. Salah-salah kiai. Bukan Prabowo, Jokowi. Nah. Tuh. Ini kan apa namanya, publik mau pintar bagaimana, mau cerdas bagaimana, mau cinta Islam bagaimana. Di sana tokoh Islam, di sini tokoh Islam. Saya berusaha untuk membuat supaya publik muslim ini bersatu. Tidak ada kepentingan politik. Jangan setelah saya pilih Prabowo, saya ajak Bapak Ibu, mari kita pilih Prabowo. Enggak begitu. Yang kuat perasaannya untuk Jokowi, silakan. Tapi saya yakinlah, kalau saya bicara paling banyak Prabowo ini. Enggak apa-apa. Jangan nanti, oh ini Ustaz Prabowo. Nah kalau komplain begitu gampang, hubungi Pak Kamal, besok datangkan Nabuli, Abu Jomos. Datangkan ke sini, buka steak. Buka panggung untuk dia bicara supaya sehat demokrasi ini. Jangan mengambur-ambur hoax sampai profesor di atas sana ribut, antara petugas aparat ribut. Allahu Akbar. Sadar kita nanti sudah berantakan, kita dihujat dengan bencana ma'asyabah bimbus wajib baru letesan. Masa makanya Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan baru boleh naik. Sampai di atas Rasulullah, langit pertama yang diberikan oleh Allah, langit ketujuh berjumpa Ibrahim yang sedang berduduk pada masjid Baitul Makmur. Konon masjid ini setiap hari 70 ribu malaikat keluar masuk, yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. berapa banyak, berapa miliar jumlah malaikat yang menyaksikan perbuatan sekecil yang kita lakukan. Lalu turunlah tangga putih dari atas. Tangga putih ini Rasulullah menapaki ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Ditanya oleh Rasulullah, tangga apa wahai jidri saudaraku? Inilah tangga yang nanti akan dilihat oleh setiap makhluk saya, ibu bapak saudaraku, akan melihat tangga putih itu apabila malaikat maut sudah mendekati kita. Nanti kita semua akan lihat tangga itu yang dipakai oleh Rasulullah menapaki sampai ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya, kata Rasulullah, bagaikan kedipan mata, lebih cepat dari cahaya. Dari itu mujizat yang ada malaikat pada diri Rasulullah. Kadang-kadang kita sulit menjelaskan Islam kepada orang kafir. Orang kafir tidak mau masuk Islam karena kita tidak bisa menjelaskan kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir butuh penjelasan itu. Sudah tidak bisa menjelaskan, penakut lagi. Saya kalau menyampaikan dakwah kemarin di Medan, di pinggir masjid begini ada gereja HKBP, saya bilang tuh pendeta itu kalau mati neraka jahanam. Pendeta-pendeta di balik papan ini juga kalau mati sama di neraka jahanam semua. Antum mau kasih berdebat dengan pendeta mana? Saya dengan kota kapil. Jangan tanya ilmu di Kristen, ilmu di Islam aja saya sudah tahu kok, baru berapa minggu saya di Islam ini. Apalagi yang di sana saya pendidik di sana. Agama Kristen itu tidak ada hubungan. Bukan saya benci kepada orang Kristen, bukan, sayang kepada mereka. Hei, kembali kepada kalimat itu yang sama dengan kami. Kuliah ayuhal kafir, ta'anau ila kalimat ini. Kembalilah kepada kalimat yang sama dengan kami. Sampaikan itu, jangan ente kapir-kapirkan sama-sama muslim. Maulud, bidah. Masuk masjid, Allahu Akbar, matanya bukan sholat. Dia tinggal lihat ukuran kegitaran ini orang di samping, berapa panjang. Kalau tidak tangkat ke sini, masuk neraka katanya. Kalau begini, seperti saya begini, masuk neraka ini. Ini. Masuk neraka yang begini, nah, kalau sudah tinggi baru. Saya pernah sholat di samping anak muda begini. Imam sudah mau selesai baca ayat, dia bilang, rapat Ustaz, rapat. Tidak apa, lama rasa lepas tahu. Begitu habis sholat, dia saya tanya, kenapa ini tadi cerewet betul, susu rapat kakiku. Bukan Ustaz, kalau tidak rapat, saya akan lewat sini. Saya lupa, saya buka di lewat sini. Ini kadang-kadang di jamaah Pak Waleh. Jenggot katanya kalau tidak panjang, kalau imam tidak pakai jenggot katanya sholat tidak sah. Buset. Ustaz, apa nih? Begini kasihan. Ini di Makassar yang bertanya. Ayo bisa dengar Ustaz, dengar apa? Begini katanya kalau imam itu tidak ada tidak jenggotnya, sholat tidak sah. Sampai bilang itu, ada dia ceramah di masjidku. Oh, siapa dia? Pokoknya ada bisa orang sebutkan Ustaz. Bilang saja namanya, siapa? Jangan Ustaz, dia bilang katanya kalau imam tidak pakai jenggot, sholat tidak sah. Tunggu bilang sama dia deh, hari raya kurban, ada kambing di sini masjid, sudah jadi imam. Suruh kambing jadi imam, karena ada deh. Ini yang kadangkala pecah ukhuwah Islamiyah. Saya tidak mau bergabung, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Bebas. Tugas saya mempersatukan. Muslim, jangan berkelahi. Bersatulah antum, sholat dengan tidak sholat, asalkan pegang KTP. Kujaga, kubangun, kubela. Saya hanya menyampaikan materi yang disampaikan dalam komentar pengantar Pak Wakil Wali Kota. Itu yang saya goreng sekarang. Bawa saja tuh KTP ke sana. Begitu Mansurah malaikat saya menerangku ke manima, bukan manabiyu, ke matidu, ke manikhanu, ke KTP. Nama Ahmad Kamaluddin. Lahir Ogi Makassar sekian, tahun sekian. Oh, kata malaikat, saya naik sepuluh. Dia Ahmad Kamaluddin malaikat. Korosokan. Leh, sopo jenengan dong. Poi Sultan Mono, ikule Sultan. Orang Aceh, pakai bahasa Aceh. Takkan muslim ke be. Semua bahasa Sultan. Orang Batak, lain. Ahabar kamu, lain. Ahu, balak situ orang. Jadi awal ringan, lain. Nak tanya sedih. Bahasa Sultan, karena Batak itu mayoritas Islam. 80%. Saya sering berdakwah ke sana. Tanggal 4 saya ke sana. Ceramah undangan Pemprov Pak Edi Rahmayadi. 4 April ini. Yang pulang ke rumah langsung terbang flight ke Sumatera. Semua usul. Giliran Manado habis sana. Orang apa? Kata malaikat. Manado. Oh, sini. Buka-buka sini, buka sini. Ini Ridwan yang ini. Manado mana sampai di sini? Bagaimana mungkin Manado sampai di pintu surga? Ridwan ambil Evan. Kenal Pak Wakil Wali Kota? Kenal Ridwan? Kenal Pak Ridwan? Tadi kan Bapak bilang mau uji jemaah dulu. Tahu nggak tentang Islam? Sekarang saya uji juga Bapak. Pokoknya ini Pak hipotesisnya yang Bapak sampaikan tadi itu hipotesis. Jadi skripsi di mana Pak? 4 SKS satuan kredit semester. Ridwan tanya, nama Yahya Muhammad Yahya Waloni. Tidak salah. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga. Waloni, Manado. Manado 30 November 1970. Manado sampai di sini. Ambil handphone langsung di WA. Assalamualaikum, Lik. Malik balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Wan? Ini ada orang Manado di pintu surga namanya Muhammad Yahya Waloni. Sudah diperiksa dan suruh rekomendasinya. Sudah, Lik. Lalu kemana? Resmi dari KPU. Kata malaikat Malik, bawa ke sini. Bawalah dia ke pintu neraka. Tidak mungkin lah Manado sampai ke situ. Ini semua Manado banyak di sini, sudah dikirim. Sudah dia. Halau. Ada malaikat yang paling ganas, yang diciptakan Allah lebih ganas dari malaikat maut. Namanya para Zabania. Kalau menghalau orang kafir, ratusan jutaan sampai ke bibir neraka. Ketubir. Inna atadna lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'iro. Disediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan minyak yang menyala-nyala dan neraka yang menyala-nyala. Neraka paling panas namanya sa'ir. Itu bagi orang kafir. Semua harta anak cucunya itu yang menjadi orang Islam tergolong untuk mengejar harta karena termotivasi dengan cara hidup orang kafir. Euro style. Ibu-ibu Islam, bu, tidak mau dia siap pakai jilbab, bawa dia di kap salon, pergi apa? Cek di sini kuning, di sini merah. Sama dengan tadi Pak Wakil Wali Kota bilang, hati-hati karena ini desain besar yang dibuat supaya kita jauh dari akidah Islam. Sini biru, di sini kuning, di sini merah. Ini wanita karakter face secara antropos. Perempuan yang hidup di Asia Tenggara termasuk Indonesia, mereka itu cantik, menawan, manis ketika hidungnya tidak mancung. Karena postur tubuhnya pendek. Tapi dia mengikuti gaya bule, dia pergi ke dokter facial khusus wajah dan dia bilang sama dokter, "Dok, tolong suntikan saya silikon." Disuntiklah silikon. Dia tidak bisa ngurus, dia tidak bisa mengolah, dia tidak bisa menyapihnya dengan susu murni, karena susu murni susah dicari. Lalu dia keluar pada jam 12 siang. Kontras, ibu mau tahu, ultraviolet itu kontras dengan UV. Apa? Silikon itu kontras dengan UV. Jam 12 siang dia urus, dia pulang ke rumah, panjang hidungnya. Banyak kasus yang begitu akibat gaya style pertama-tama ditolak oleh Allah. Itu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'budu nasi, siapa orang yang ahli ibadah? Al-aqilu, orang yang berakal. Jadi kadang-kadang kita beriman tapi akal kita mati. Umroh katanya 14 juta. Sewa hotel berbintang di Saudi Arabia, di Makkah, habis 14 juta satu malam. Logik gak? Akhirnya tertipu uang, tidak berangkat umroh, dibawalah uangnya. Saya gak mau umat Nabi bodoh-bodoh begini. Saya banyak yang menawarkan, Ustaz, ini tanah, ini uang, ini lokasi untuk bikin travel haji dan umroh. Aduh, saya bilang, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, kasihkan orang lain. Saya gak mau. Kenapa Ustaz? Saya nonton televisi banyak yang masuk penjara gara-gara barang itu. Baku tipu, baku makan sama-sama, Mos. Mos. Saya tidak punya karakter dari kafir, saya terkenal paling keras dan disiplin sebagai pendeta. Boleh tanya di balik papan sih. Jangankan mengambil uang jemaah. Dulu saya pendeta aja gak pernah makan uang gereja. Coba tanya. Ini kampung baru ini mungkin ada yang pernah kenal saya. Kalau terima kasih, saya jalan di kampung baru sampai di Manggar, sampai Sepinggan sana. Kayak peduli apa agamanya, saya datang ke rumah. Selamat pagi, selamat siang. Siapa Pak? Enggak, saya cuma mau kasih uang sama kalian. Kasih, saya keluar. Jadi memang sudah begini sifat saya, sampai saya berdakwah. Tanya seluruh masjid Indonesia ini, kalau pernah saya mau minta-minta. Enggak. Percaya penuh kepada Allah. Sedangkan kafir Allah kasih makan, apalagi saya yang beriman. Nasta'inu bisabri wa sholati, innallaha ma'asobir. Sujud kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Nasta'inu bisabri wa sholati, dengan cara jadikan sholat dan sabar. Innallaha ma'asobir, sebagai teman. Allah senang dengan orang yang sabar. Mau jadi presiden? Gampang. Pak Prabowo punya pendukung, Pak Jokowi punya pendukung. Tadi kata Pak Wakil Wali Kota, minta kepada Allah, karakter di luar, ibadah diperbanyak, minnal laila fatahajat bihi, pada separuh malam sujud tahajud. Mau minta bulus, minta harta. Pelajari aja konsep-konsep sholat duha. Datang kok itu, nanam padi, rumput ikut. Nanam rumput, jangan harap padi ikut. Lakukan, lakukan takwa kepada Allah. Sholat sebenar-benar sholat. Lalu bagaimana Ustaz? Sholat khusus. Qada aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi muridun wallazina hum fi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Tidak ada orang sholat khusus. Saya pribadi mengaku di hadapan Allah, kalau 4 rakaat alhamdulillah, Yahya waloni, 1 rakaat saja khusyuk, alhamdulillah. Jangan mentang-mentang saya pendakwah sudah keliling, lalu saya bilang 4 rakaat saya khusyuk. Saya pribadi enggak berani, karena memang selama saya sholat alhamdulillah, kalau 1 rakaat khusyuk alhamdulillah, apalagi 2. Tapi untuk mencapai yang keempat sudah pernah terjadi Nabi dan para sahabat. Ali adalah orang yang takabur. Dia bilang begini, Ali, ya Rasul, saya melihat ada badui yang sholat di masjid Rasulullah. Tapi saya tahu Rasul sholatnya tidak khusyuk. Kata Rasulullah, kasih contoh sama saya, Ali, bahwa kau bisa menunjukkan orang yang sholat khusyuk. Apabila sholat khusyuk, akan kuberikan sorban dari Yaman. Bergegas Ali untuk melakukan solatnya. Rokat pertama Ali khusyuk, rokat kedua bangkit dia, dulu tawar salam. Kata Rasulullah, rokat pertama antum khusyuk, rokat kedua pikiranmu disorban. Riwayat itu ada. Jadi kalau saya mau tanya bagaimana solat khusyuk Ustaz, gak bisa. Your self-realization, your God-realization. Kesadaran dirimu mencapai kepada kesadaran akan Tuhan. Kalau mau naik pesawat, jam 11.53 take off. Sholat tur di bandara 12.06. Nggak usah antum buru-buru sholat. Tunggu pesawat tiba di Balikpapan, baru sholat. Kenapa? Karena yang kita utamakan adalah sholat yang tidak terburu-buru. Amin ya Rabbal. Kalau sholat yang tidak terburu-buru, ini sebentar sholat. Allahu Akbar. Kalau ada sholat tarawih di Jakarta tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki hindi niya ka nakuluhayan ka na sa inyo, surat ng musakit, surat ng lajinan, ang talid ko ang matubi, alay mo alam doolin, amin. Kana mo rebuto, hindi ka rukat, panjang, hindi sapat-sapat. Isi sa inyo ng pa, masitapay, isa po sa patuko, sa lapdiri lang. Sabi lang, wala yung sa inyo, sa inyo, hindi po ka ni Grecia, kita, ah, tamatang daw. Saya mau ceramah tarawih, dia bilang sama saya, Ustaz, di sini masjidnya 23 rakaat. Kenapa apa? 8 betul, 23, 11 betul, 23 juga betul. Kenapa apa? Pak Camat bayangkan itu. Mainkan saja. 23 rakaat kamu mau cepat-cepat saya mau ceramah, sholatnya buru-buru. Istri saya marah-marah, Pak. Karena istri saya badannya besar, gendut, dia tuh bilang sama saya. Sholat apa itu, Pak? Gak betul itu, Pak. Orang belum bisa bersujud, sama diri lagi. Pak Diam, saya tahu situ yang berarti bukan di gereja, ah macam-macam. Kalau kau tidak mampu duduk saja situ, biar kau tidak usah. Nah, sendiri pada juga sudah sepoyongan, Pak. Tidak apa-apa, dia enak sekali ini imam, karena badannya ramping, kurus. Kurus saja itu imam itu, karena tidak ada gaji. Paling di sini juga kurus itu. Jangan marah, imam, aja macai. Tidak ada gajinya. Wah, kalau pendeta ada gajinya, makanya perutnya besar-besar. Iya, tapi ahli neraka, iya ahli surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Tinggal pilih saja. Mau jadi kafir banyak uang atau muslim. Lebih baik mati lapar saya, miskin malah. Tetapi saya beragama Islam. Gak ada saya masuk Islam menderita kok pertama kali Jakarta, Pak. Sebelum saudara saya, orang tua saya masuk Islam, baru saya dapat rumah. Lalu berjauh dan saya tidak punya. Orang Indonesia ini kan terbiasa mencari kesempatan dalam kesempitan. Banyak tuh yang datang-datang ke masjid. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak Mualaf. Kenapa Mualaf? Saya minta uang masuk Islam diusir keluarga. Allahu Akbar. Ini jurus-jurus begini Pak Wali. Ini bukan Mualaf, ini Kualat. Makanya kalau otak tumpul, goblok, hidup miskin, jangan masuk Islam. Islam bukan tempat pelarian. Antum bahlul dari kafir, di dalam Islam sudah banyak bahlul, antum tambah lagi. Kalau masuk Islam, betul-betul berjuang menegakkan Islam. Teman saya, sama-sama dari kafir, kemana saya tegur di Medan? Yuk kemana? Saya dari Amerika, Sarasat, Australia, Melbourne. Karena Islamic Center terbesar di dunia itu ada di Sydney rupanya. Betul kata beliau ini. Imam besar Al-Hikmah Mosque, Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque, masjid komunitas orang Indonesia yang ada di New York, imam besarnya orang Bugis. Satu hari dalam sebulan 10-20 orang. I witness there is no God but Allah dan di Prophet Muhammad is the messengers. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam orang bule, bukan seperti kita di Indonesia. Masuk Islam karena miskin. Di sana rekeningnya kon, hartanya, rumahnya memang kaya. Dan orang seperti begitulah prinsipnya kuat. Saya Pak Wakil Wali Kota, banyak juga yang tawarkan Pak untuk bergabung begini-begini dengan budget yang miliaran. Saya bilang kasih yang lain. Sadar dulu dan kapil tidak ada tipe seperti itu. Cari kesempatan dalam sempit. Saya yakin, saya percaya bajingan yang tidak sholat-sholat di terminal sana saja Allah kasih mah. Kapil yang tidak sujud Allah kasih mah. Apalagi saya yang dianugerahi hidayah, yang dikaruniakan satu ayat hadis dan Quran di lidah saya. Gak mungkin saya tidak diberi waktu. Hanya saya minta kalau mengada duit, ya Allah, ya Rabbi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasadi, wa na'udzubika minal azzi wal kasadi, wa na'udzubika minal juhdi wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid da'im, faqarir rijal. Hutang-hutang pun Allah lunaskan. Bahkan hutang negara Allah lunaskan. Dan 5.000 triliun sekarang ya Pak. 8. Habis. Innalillahi halas, kata orang Arab. Berarti setiap bayi kandungan berapa itu Pak menanggung beban? 7 miliar tak? 7 juta ya? 9 juta ya? Belum lahir ya? Masih di kandungan Pak ya? Kalau dihitung dengan persentase jumlah penduduk. Belum lahir sudah berhutang kita. Makanya kita perlu perubahan. Bukan kita sayang kepada pemalu. Kiai, jangan disentuh gambarnya. Ini lah Pak Wasar, saya juga diundang, saya nonton televisi. Ditanya komentator TV, Pak Arief Budiman, Ketua KPU. Bagaimana Pak kira-kira syarat formal daripada orang-orang diri, orang gila yang mau coblos? Oh gini Pak, yang mencoblos itu gilanya sudah agak ke bawah Pak, yang dirinya cuma setengah begini. Orang gila dalam aturan perundang-undangan KPU tidak boleh mencoblos, ditabrak di undang-undang semua. Itulah. Nanti saya keluar tiba pencoblosan, saya bilang istri saya mau ke TPS, kopi saya bilang kopi. Kata yang wah itu. Bila perlu kasih keluar dulu dari pinggir-pinggir mulus ini. Kenapa Ustaz? Ay, mau coblos. Yang saya khawatir Pak Wakil bukan coblos. Takutnya dia berak di situ. Betul apa betul? Makanya ibu-ibu tolong di TPS, jaga ya Bu ya. Bukan jaga kecurangan, jaga jangan ada yang berak. Bawa ember, kalau sudah lepas di situ ibu yang cebok. Ini Pak yang saya takuti, justru yang mau berak itu. Kalau kacau enggak Pak, insya Allah. Kalau kacau enggak, ini pesta. Ini ibarat pertandingan main bola kita Pak. Mari kita bermain. Masa ada pemain bola kita tinggal-tinggal. Enggak ada. Pemain bola itu dia, iya kan Pak. Relax, enjoy. Pesta demokrasi ini hadapi dengan santai. Ada yang kena kartu kuning, saya, polisi di luar sana, tentara yang hadir, Pak Wakil Wali Kota. Kami ini bi'adil umara, yang pertama ulama, yang kedua adilnya pemerintah. Kami ini adalah wasit, ibu bapak, jemaah, penonton, pemainnya itu yang ada di spanduk-spanduk. Waduh, sampai di desa-desa kubur, engkau nih. Di tong sampah pun ada fotonya, engkau fotonya. Ada yang begini, kesian. Pakai topi sawah itu. Insya Allah amanah. Coba nanti kalau sudah jadi itu. Sekarang terus terang sama saya Pak Wakil Wali Kota. Sebentar banyak umat mau pilih Bapak. Mau gak Bapak jadi Wali Kota? Insya Allah. Beliau datang ini kan innamal a'malu bi. Ada niat. Nah niat itulah Pak. Kalau bertemu Yahya Waloni. Gak akan tabu tertutup. Tabuka semua. Pilih beliau nanti. Periode berikut. Kalau beliau mencalonkan diri Wali Kota. Pilih. Ini saya sudah dah lihat dari bahasa kerendahan hati. Saya bukan ahli orang psikologis, tapi sudah bisa menebak. Biasanya masih muda begini, emosionalnya tidak terkontrol. Artinya mudah dibawa oleh pengaruh politik sekalipun pejabat. Tapi dengan komitmen dan konsekuensi speaking publik, kata-kata yang mencerdaskan umat dan memahami penceramah yang datang. Bagus. Allahu Akbar. Kalau kita dari awal kan saya duduk mempermalukan orang, bunuh orang bukan nanti dengan badi, bunuh orang gak perlu dengan pedang, undang dia, permalukan depan publik itu. Makanya ketinggian alam yang dilalui oleh Rasulullah sampai menerima perintah sholat itu jadikan sebagai dasar etika dan moral di masyarakat. Permalukan orang, undang dan jangan sebut dia terhormat, itu cara bunuh. Maka saya mau tanya tadi itu MC yang pertama. Antum belajar lagi tentang etika formal di dalam pertemuan formal. Jangan dulu bicara iman terlalu tinggi iman itu. Etika dulu. Kalau moral sudah bagus, baru step berikutnya adalah iman. Baru takwa kepada Allah. Permalukan orang begitu. Hadirkan dan jangan hormat. Bapak Ibu kan minta saya bicara. Saya yang menyambung apa yang Wakil Wali Kota katakan. Bukan tugas ringan bagi para ulama, bahkan di running text TV One. Saya baru baca tadi, ulama mendinginkan karena akhir sirat sudah terlibat jauh ke dalam jurang politik. NU yang paling betul. yang lain tidak. Di surga saya tidak ada surga NU, tidak ada Muhammadiyah. Kita sebagai ustaz, sebagai wakil wali kota, tentara, polisi, camat, kita adalah wasit. Wasit bukan cuma jujur, bukan cuma netral, bukan cuma adil, tegas. Masa pemain sudah saling patahkan kaki kita tidak tiup? Kebetulan pemain di sebelah sana banyak banyak curang, tekel, jilbab, lebih indah dari Konde. Azan lebih indah, kidung ibu Indonesia lebih indah dari suara azan. Itu yang saya tiup dengan teman-teman Ustaz Somad. Itu lalu kami dituduh Ustaz pendukung Prabowo. Bukan, kami wasit yang tidak hanya netral, yang tidak hanya tegas, tapi kami juga adil. Tunjukkan konsekuensinya, paling penjara, kalau tidak mati. Itu yang kami cari. Lebih mati berkelantara daripada hidup bercermin bahaya. Lebih mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana orang bilang busuk, penjilat. Saya ajarkan anak istri saya, makan atau tidak makan di dalam Islam ini, jangan cuma-cuma mengadu kepada makhluk. Sandarkan jidatmu di lantai, hadapkan dirimu ke kiblatullah, minta kepada Allah. Kau minta kepada orang, kau akan kecewa. Minta kepada Allah, kau tidak akan kecewa sampai akhir hayat. Itu yang saya tanamkan kepada anak istri saya. Tidak pernah saya belajar kepada siapapun tentang keikhlasan ini. Hanya membaca riwayat risalah dari Rasulullah dan para sahabat. Saya coba tanamkan ini kepada umat, bergantung kepada Allah. Tapi saya ustaz bukan doktor, saya bukan sarjana. Cara meminta supaya cepat dijawab oleh Allah, pakai cara Nabi Ibrahim. Bernasar di hadapan Allah. Bernasar di hadapan Allah. Kalau nanti engkau berikan anak sama saya Allah, akan aku persembahkan sebagai kurban di hadapan. Dipenuhi oleh Ibrahim. Begitu juga Bapak. Saya bekas bandingan ya Allah. Saya bekas prema. Saya cuma tamat SD. Dari Makassar merantau kembali Bapak. Saya tidak punya rumah. Ya Allah, akan saya setia. Akan bersihkan masjid. Menyapu masjid. Melap masjid. Akan menuntun orang-orang datang ke masjid. Membantu menjadi muazin pada masjid As-Sakwa. Kalau sudah bernazar tepati, janji tidak apa-apa tepati, tapi nazar begitu kita tidak tepati, tunggu saya. Inilah saya kira Pak Wakil Wali Kota, terlalu banyak janji yang tidak tepat. Jadinya begini. Jadinya begini. Makanya tidak usah berjanji, tidak usah berjanji, tapi buat program yang mampu diterima oleh rakyat. Dan kalau masyarakat sudah tidak mau, jangan dipaksa. Minta kepada Allah. Rasulullah ajarkan kita, imali dunia kakana kata Yesus abadan wa maliki rotika kakana kata mutukoda. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati. Yes. Pemain tiu. Kalau ada yang salah tiu, bukan kita pro-Prabowo, kita pro kepada kebenaran. Bukan kita pro-Prabowo, enggak. Kami tidak ada dalam tim pemenangan Prabowo. Saya, Ustaz Somad dan lain-lain, kami enggak. Kami menegakkan kebenaran. Konsekuensinya, iskarimat awud, syahidan, hidup mulia, atau mati sebagai syahid. Nah, enggak ada bela-bela sama pun kami. Memangnya kalau kami bela, begitu kami bela, si AB jadi, apa kami jadi menteri? Enggak juga, tidak ada ambisi ke situ. Kami yang mengusung Pak Wali Kota yang hadir saat ini, mudah-mudahan niat Bapak, ucapan Bapak, Allahu Akbar, dijawab oleh Allah. Bapak, saya dengar tadi langsung katanya wali, insya Allah tahun depan atau 2 tahun depan jadi wali kota. Enggak ada mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah. Allah, yang penting itu Pak, jangan ikuti senior-senior. Saya kemarin mau melihatkan satu saudara main kena kartu merah. Nih, dikasih arak, dikasih susu. Nih susu ini 50 juta. Kabupaten, kementerian kamu, kabupaten ini Tanwil 250 juta. Ronaldo yang saya punya teman tadi yang ketemu di Bandara 9. Ronaldo hanya tendang 1 kali ke gawang, Pak, penalti 3 miliar. Hah? Apalagi kalau tahan bola dan dia goyang sampai 15 M, triliunan sekali kontrak. Miler kita ya, miler. Lalu ditanya oleh Rasulullah, berapa lama kita hidup di dunia? Rasul jawab, hanya seperti kedipan mata. Ya Rasul, Allah mengirimkan salam kepada, mintalah apa yang kau minta akan menyertaimu, harta dan dunia. Katakan Jibril, dunia ini adalah negeri orang-orang yang tidak punya dunia, dan harta ini adalah milik orang-orang yang tidak berharta. Antum kejar dia, antum yang stres. Pangkat dan jabatan, minta kepada Allah. Begini cara memintanya. Coba belajar rendah. Ya Allah, saya ini tidak layak untuk menjadi presiden, tapi saya yakin jika engkau berkehendak. Ya Allah, saya ini tidak layak jadi menteri, tapi saya yakin jika engkau berkehendak. Ini kebanyakan kita minta begini. Ya Allah, saya sudah lelah sholat. Siapa yang suruh kau sholat? Kau tidak sholat, Allah tidak rugi. Kau sholat, bukan Allah yang untung. Ente, antum beriman, bukan Allah yang beruntung. Antum, kuda apa amat tajak? Wasakar rosmarobi pasolat, bar tusyurunal ayat tentunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Komitmen, konsistensi daripada iman menjauhkan diri dari tawaran, godaan dunia. Pergi laki-laki itu, kata Rasulullah. Kalian tahu Jabir bin Abdullah? Kalian tahu siapa dia? Belum. Dialah malaikat Jibril. Laki-laki galah. Itu. Di sekarang ini janganlah malaikat kau datang ilahi-lahi. Ustaz datang aja kadang-kadang sudah tidak terpandang ente. Kok kita anggap, tidak berguna ini. Paling amplop ini. Antum mau tahu, mohon maaf Pak Wakil Wali Kota. Tidak ada jabatan yang paling tinggi di dunia ini kecuali pembawa risalah kebenaran Allah. Tidak percaya sama saya? Datanglah ke Istiqlal hari Jumat. Lihat orang yang duduk di bawah. Jenderal 100 bintang pun ada. Ambassador, duta-duta besar dari ujung ke ujung negara. Ada di Istiqlal. Uang, Yusuf Kalla, Wakil Presiden di bawah. Jokowi pun di bawah. Yang di atas memang nilai. Yang di atas lima siapa? Saya tidak mau saya direndahkan. Terangkan saya juga di pendeta dulu. Wan tanya orang Kristen di Balikpapan sini. Kalau saya duduk di depan gereja Maranatha itu mana? Dia orang dilewat. Saking itu kapil loh. Bagaimana mereka menghormati pendeta? Kita ini Allahu Akbar. Ustaz kita tidak hormati. Datang berceramah kita usir. Saya betul murah. Saya masuk Islam dianggap murah, tapi saya tidak murah. Saya tidak murah. Islam yang kami dapati dengan harga yang mahal, caci maki, fitnah, tinggal mati yang belum. Beda dengan ibu bapa. Mendapatkan Islam cuma memang dari titisan nasab keluarga. Itu sebabnya kami sangat menghargai dan menghormati agama yang mulia. Insya Allah lebih daripada penghormatan ibu dan bapa terhadap Islam. Makanya kami belajar minta kepada Allah. Kalau dulu saya di pendeta, ya Allah bisa mengajar orang Kristen ke neraka, ini adalah ajaranmu yang benar. Ajarkan saya tentang ikhwal surga. Teteskan ilmu pada lidahku, ya Allah. Saya bukan dari Mekah, bukan belajar di Mesir, di Kairo, bukan. Saya cuma belajar di pinggiran kota Kalimantan Selatan, Martapura. Guru saya sudah jadi wali kota bupati sekarang, Guru Holil. Saya cuma belajar A, B, T. Saya cuma belajar Iqra di sana. Tanya beliau dengan sedikit kitab surah. Itu yang saya bawa sebagai bekal. Di sini Ustaz, di sini Pak Yaya, orang-orang anak-anak kecil Pak. Kenapa apa enggak? Biar belajar sini. Kenapa apa guru? Ulun ada tahu bagaimana Islam itu. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Pagi diajar, siang diajar. Siapa yang ajar saya? Bukan profesor. Bukan dokter, bukan magister. Orang ustaz di kampung di Martapura. Mungkin saya pun tidak tamat. Lalu guru saya mengatakan, nanti kalau Pak Yaya sudah bisa menerjemahkan ini kitab, sudah bisa belajar, sudah bisa tahu ilmu Islam, tolong ya, jangan belajar kepada ahli ilmu. Hah? Lalu belajar kemana, Kay? Padahal saya rencana ke Madinah itu, mau sekolah di Madinah, di Yaman. Lalu belajar kemana, Kay? Biar belajar kepada ahli zikir. Waskurun yaskukum waskurun iwala takurun. Jangan belajar kepada ahli ilmu. Baru sekarang saya tahu, Masya Allah, S3 di Kairo. Baru digertak sama KPK, udah menyeberang ke sebelah. Saya ayah ibu bapak bukan belajar Islam di mana-mana. Cuma di pinggir-pinggir kasihan. Hanya buku-buku tipis saya belajar. Tapi coba goyang Islam saya. Nah, saya anti dikawal. Ya ancam-ancam saya. Keliling Indonesia dia matanya. Ustaz, sering diganggu orang Kristen? Enggak pernah deh. Cuma baru 17 kali kaca saya pecah. Kaca mobil saya baru 17 kali ganti. Enggak pernah saya takut. Enggak pernah ada orang Kristen cegat saya. Enggak. Enggak orang. Karena negara kita negara hukum. Kalaupun saya dibunuh mereka, itulah jihad fisabilillah. Enggak boleh orang Islam marah. Sudah begitu risiko. Karena kematian itu adalah ridha kitab muajjal. Wa maka li nafsi an tamutu illa bi idnillah kitab muajjal. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin illa bi idnillah kitab muajjal, dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetap. Jadi enggak boleh kita demo. Kuburkan saya berdarah kalau dibunuh. Itulah risiko perjuangan. Cukup didoain. Ini kita datang berdakwah sampai 50 orang. Ini bukan di daerah perang. Daerah hukum Indonesia negara hukum. Jemaatnya apa pernah cegat juga? Tak pernah. Yang sering saya ketemu justru di hutan-hutan itu kalau ngantuk tidur. Pernah saya di Sulawesi Barat tahun 2009 Mamuju jalannya belum jadi. Istri saya hamil besar. Sudah terbang dari Palu dia. Saya lewat Sulawesi Barat. Masya Allah. Di Kalumpang itu jalannya bolong, lubang besar Sulawesi Barat menempuh Mamuju. Saya tertidur karena lelah. Jam 2 malam di atas mobil saya pop pop pop pop pop, bulannya terang, ada orang terbang tanpa badan. Saya hafal pak baunya seperti anyir ikan yang sudah busuk. Kalau saya tahu begini baunya setan itu. Di sana nggak pernah tahu di Kristen karena sama-sama setan. Kalian dengar lah. Pak Wali bayangkan saya lihat begini. Dia terbang, suaranya sama siapa? Pok, pok. Bola balik di atas kepala saya. Jadi saya memang saya orang juga gak pernah takut dengan yang begitu. Saya keluar. Keluar saya ambil batu dari apa itu pikiran. Setelah itu saya tarik-tarik begini. Suaranya makin jauh. Begitu saya masuk pintu, ternyata ada di belakang mobil. Ambil batu saya lempar, gak ada juga kena berapa kali. Semua tangan saya ngelah. Masuk saya ke dalam mobil. Dalam mobil itu ada parfum jeruk. Berubah baunya menjadi seperti kutu busuk. Dari situ saya tahu ini baunya setan itu rupa-rupanya. Baunya seperti kutu busuk. Dulu kita tidur kalau kasur kita kapok. Sekarang kan semuanya kalau spring bed. Dulu masyarakat kapok di kampung. Itu kutu busuk sering bersarang di antara jahitan kapok itu. Begitu rupa-rupanya bau setan. Di sana mana saya tahu. Alamu berbau makhluk halus begini. Di sana memang sama-sama halus. Nah tahu saya. Begitu saya bangun, start mobil, gak bisa hidup. Diam saya di situ. Tertidur saya. Nanti bangun, pipi saya sudah panas. Rupanya sudah siang, jam 9 pagi. Orang lewat gedor. Dari mana pak? Sebenarnya saya dari ceramah di Manado, mau pulang ke Jakarta lagi, tapi istri sudah naik pesawat dari Palu. Saya mau tanya dulu, sini. Tadi malam yang lewat begitu itu, oh itu popok bilah, popok apa? Tidak apa-apa bapak, enggak. Biasanya kalau itu biru orang katanya, biru. Coba buka bajunya pak, periksa di mana. Nah, bapak tidak tahu di depan yang bapak dulu itu kuburan dulu, kuburan Belanda. Oh, jadi gimana saya minta bilang tahir, radiator saya kurang. Diambil di sungai, isu. Pergi saya. Enggak, saking semangatnya kami berdakwah. Pulang pergi mengislamkan saudara-saudara saya di Manado, teman-teman di Manado. Ya Manado sekarang banyak sekali yang sudah bosan. Oh, masjid sudah tidak terukur banyaknya di Manado. Sampai di kampung-kampung ada Universitas Muhammadiyah, sampai di kebun-kebun, Pak Wakti Wali Kota. Beda dengan dulu, hanya 0.18%, sekarang sudah 51% umat Islam di Manado. Kita di Balikpapan ini, di Sumatera Kalimantan ini, ribut dengan kaki celana, ukuran jenggot, itu yang kita dakwakan. Bidah kafir, bidah kafir. Kepada sesama bos Muslim. Itu sekali-sekali lah bilang sama pendeta, pendeta kau kafir sama saudara, kau berani gak? Berani sama Muslim kau. Nah, supaya bersatu kita. Jangan berani kepada saudara. Kalau berani sama musuh, sama orang lain. Katakan kata Allah, kul lillazina satuh labuna. Lazina kapalu, satuh labuna. Katakanlah kepada orang-orang kafir, so suatu saat nanti kalian akan kalah. Itu pengenapan Al-Quran. Isa akan datang sebagai Imam Mahdi dan akan membunuh babi, meletakkan salib, mengucapkan syahadat, masuk Islam, kemenangan bagi umat Islam. Mari kita bersatu, sukseskan pemilu ini dengan melandaskan pengakuan di atas tauhid kita masing-masing. Dengan tidak melihat golongan A, B, C, mazhab kita sama, NU, Muhammadiyah, bersatu kita. Tidak ada surga NU, nanti ada orang NU meninggal, malaikat bilang surga mulia di sebelah kanan, ada Alfamart belok kiri, baru ambil kanan lagi. Tidak ada organisasi Islam di sana. Yang ada di sana, keselamatan bagi umat Islam. Orang-orang yang tidak sholat sekalipun asalkan Islam, insya Allah masuk surga. Jadi yang pemalas sholatnya datang malam ini, wah ada ini baru ustaz. Hah? Apalagi yang tukang musik-musik begini ya. Ini kan organ tunggal ini, jangan main-main. Kadang-kadang sudah asik waktu organ, lupa sholat. Tidak apa-apa. Yang penting KTP di bawah, ada tanda wali kota, insya Allah masuk surga. Masuk surga, tidak, siapa bilang masuk neraka? Masuk, tapi benjol-benjol ya Allah. Sudah benjol-benjol, hancur-hancur ya Allah, baru masuk surga. Untuk apa masuk surga, sudah cacat pun. Ini hanyalah sebuah perjalanan yang tidak berarti dunia ini. Fokuskan perhatian kita kepada akhirat. Dunia jangan kita lupakan. Jangan juga sholat terus, dunia lupa. Saya mau tunggu kalau ada orang bilang hebat begitu. Itu kata Nabi. Orang yang ibadah tidak berakal. Sholat terus, tunggu nasdaq dari atas. Tidak bisa. Sampai bocor, sampai kiamat, tidak akan bocor. Berasdaq dari atas. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Atau kita semua berhenti kerja, kita sholat aja. Umat Islam dibutuhkan sekarang ini adalah mereka-mereka yang kuat. Itu tadi. Kalau saya dalam kitab Doko Ibu Akbar, para jenderal itu Pak, katakan oleh Syekh Imam Rasulullah mengatakan, dan kemudian dilanjutkan oleh Imam Syekh Nawawi mengatakan, bastotan fi ilmi wal jismi. Jenderal-jenderal itu adalah orang-orang berilmu dan kuat. Mereka layak menjadi pemimpin. Bastotan fi ilmi wal jismi. Jadi mereka itu berilmu dan kuat, wajib untuk dituntun oleh ulama. Ya kalau ulama tetaplah jadi wasit, jangan jadi pemain. Ini karena jatuh ulama, apa wasit sudah jadi pemain, makanya kita saling curiga. Betul apa betul? Ulama jadi pemain, ulama jadi wasit, wasit jangan jadi pemain. Pemain biarkan mereka-mereka di luar sana, Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, nah itu pemain semua itu. Bahkan di kubur-kubur pun ada spanduknya. Tolong spanduk saya besok dicabut bisa kok. Jangan dikasih dekat, karena saya bukan pemain. Nah ini spanduk saya ini besok, mulai besok, sudah. Disudahkan, cabut lagi. Yang pemain biarkan, pilih. Partai-partai, kata KPU, kenali ya visi dan misinya. Pilih yang amanah, yang membela negara dan juga sekaligus membela Islam. Allahumma habibina inna iman. Wasanju bi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal musyrik wal isyak wa ta'alla bina rasul. Allahumma ta'alla muflihin. Allahumma ta'afala qulubina bijikrika wa ahmi malayna nikmat wa asbi kalayna bil fatli wa ta'alla min jibarika sorih. Rabbana taqubal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya sudahkan dakwah Isra wal Mi'raj ini untuk mengenal lebih jauh perjalanan hidup dan kehidupan dakwah kami. Saya di samping saya berdakwah, saya juga penulis Pak Wakil Wali Kota. Inilah catatan saya, buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Di dalamnya juga ada biografi saya Pak, termasuk saya pernah menjadi dosen, ada SK-nya ini. Lampirkan di situ. Buku ini saya bawa untuk jemaah, silakan bagi yang berminat untuk mendapatinya. Saya bawa satu dus begini untuk ganti biaya tiket saya pulang pesawat. Iya, karena pesawat itu bukan opa saya yang punya. Jadi harus pakai take and give, bawa ilmu untuk berdakwah. Bukan minta-minta. Tangan di atas lebih mulia dan tangan di bawah. Bagi yang berminat silakan ada Pak Kamal yang akan mengurus ya. Ini membongkar semua data-data kepalsuan Bible Kristen. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu fal yatawakkalul mu'minun.